Baik, saudara, kali ini kita akan memikirkan di dalam seminar reformasi kita. Jadi dalam tiap tahun ya, di dalam kalender gereja, kita sudah mencanangkan mulai dari tahun lalu, tahun ini, akan ada beberapa seminar-seminar khusus yang kita kerjakan. Awal tahun kita selalu ada seminar masuk dalam tahun yang baru. Kita memikirkan dari perspektif waktu, tujuan hidup, approach-nya ke sana. Ya, lalu kemudian sesudah itu kita akan masuk dalam seminar seri. 7 seri salib ya. Lalu kemudian nanti ada reformasi dua sisi di bulan Oktober, sesudah itu ada trilogi kenaikan. Nah, itu 3 kali dari apa tentang kenaikan Kristus. Nah, semua ini kita akan membuat dalam 10 kali. Jadi khotbah tentang salib misalnya 10 kali 7 atau 70 kali ya. Lalu khotbah tentang hidup dan tujuan hidup ada 10 kali 4, 40 kali. Natal juga 10 kali 4, 40 kali. Ini 2 kali 10, 20 kali. Ya, kita akan membuat itu. Mungkin per 10 tahun kita akan kembali lagi. Merimain gereja di dalam satu garis. Supaya benang merah itu tegas. Saudara tahu kenapa saudara jadi Kristen. Saudara tahu untuk apa saudara Kristen. Bagaimana seharusnya Kristen. Ini pergumulan kita, saudaraku. Ya, karena itu saya berharap tiap kita belajar untuk mempersembahkan akal budi kita diisi oleh kebenaran hidup itu. Tetapi juga berdoa supaya dengan hati kita mencintai dia sehingga dimampukan untuk hidup menyangkal diri melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Langkah demi langkah dalam perjuangan kehidupan kita makin serius. Sehingga semua orang akan berlomba untuk memberikan kontribusi apa yang bisa kita berikan dalam hidup melayani Tuhan kita. Nah, kali ini kita akan membicarakan Elia, saudara yang kekasih. Siapakah sesungguhnya Elia? Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik untuk kita pikirkan bersama. Elia adalah seorang hamba Tuhan, nabi yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Dan nabi ini kemudian kelak namanya dipakai dalam nubuat Maliaki. Ya. Elia dalam bahasa Ibrani itu Eliyahu atau Eliyah. Ya, artinya Yahwehlah Allahku. Dialah Tuhanku. Dialah Allahku. Nah, itu yang menjadi pemikiran yang sangat serius. Jadi di dalam bagian nama seperti begini, maka nama Elia adalah sebuah pengakuan akan keilahian Allah itu. Hanya Allah itu Allah, ya. Itu dalam nama itu. Dia berasal dari Tisbe di daerah Gilead, ya. Lalu bagaimana kemudian dia melayani di era Raja Ahab? Karena Raja Ahab adalah satu raja yang sangat jahat, yang terkenal. Dan membawa kemudian seluruh Israel menjadi penyembah berhala. Ya, Ahab ini adalah orang yang kemudian memberi kekacauan sehingga Israel memerlukan sebuah reformasi. Tapi pada era itu Israel sudah pecah dua. Jadi kalau saya sebut Israel itu bicara kerajaan utara, ibu kota Yerusalem. Di bawah, di selatan adalah kerajaan Yehuda. Yang di atas itu Samaria, yang di bawah Yerusalem, selatan dengan ibu kotanya Yerusalem, itu adalah Yehuda. Jadi Yehuda, Yerusalem, Israel, Samaria. Nah, di Israel ada 10 suku, di Yehuda sisa 2 suku. Kenapa dipecah? Tuhan marah kepada Israel, khususnya pada zaman Salomo. Sehingga Tuhan murka kepada Salomo yang menyembah berhala dan menyobek kerajaannya. Nah, itu adalah simbol Tuhan menyobek kerajaan sampai pecah dua. Tetapi hebatnya, pecah dua dalam kedaulatan Allah, tetapi terwujud atau terjadinya adalah karena kesalahan dan konfrontasi kekuasaan. Unik ya. Jadi kebengisan banyak orang, kejahatan banyak orang, Tuhan izinkan membentuk anak-anak Tuhan. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya alami. Karena saya sadar betul Tuhan tidak pernah mungkin lalai di situ mendesain sesuatu. Nah, saya tinggal peka untuk cari tahu Tuhan mau apa lewat ini ya. Tuhan mau lukis apa lewat ini ya. Tuhan mau bikin apa. Nah, itu saya mesti hati-hati. Supaya jangan sampai tiap peristiwa lewat dan saya tidak belajar apa-apa. Nah, belajar ini menjadi panggilan setiap kita ya. Nah, saudara-saudara, dia dipanggil sebagai nabi. Unik pelayanannya dimulai ketika dia dipanggil sebagai nabi lalu diberi makan oleh burung gagak. Saya kadang-kadang berpikir untuk apa Tuhan buat itu. Tetapi itu menjadi satu simbolik yang sangat menarik. Bagaimana kemudian dia menjadi orang yang memberi makan atau memberi kehidupan kepada Israel. Dan pelayanannya dimulai dengan mengurus janda miskin yang ada di Sarfat. Yang bisa mati karena kelaparan. Tetapi unik, nabi besar dipakai ngurus satu keluarga janda miskin. Satu janda miskin, satu anak. Nabi segede sebesar Elia. Stop dia nantinya begitu ya. Dimulai dengan pelayanan yang hebat. Tapi dia memberi makan, bukan cuma memberi khotbah. Sehingga makanlah janda itu dan hidup selama musim kemarau yang panjang. Lalu sesudah musim hujan tiba, dia pergi lagi. Janda itu harus berjuang lagi dan mulai meneruskan perjalanan kehidupannya. Nah, anak janda ini sempat mati ketika Elia ada dalam pelayanan di rumahnya. Sehingga dia berteriak, untuk itukah engkau datang? Dan Elia pun sempat syok juga kepada Tuhan. Untuk inikah engkau utus aku? Waduh, ini perdebatan serius luar biasa ya. Sampai kemudian Elia bergumul dan Tuhan menjawab tidak. Dan akhirnya anak dari janda miskin itu juga hidup. Saudara memberi kehidupan. Itu panggilan kita. Ya. Kalau saya bilang kita pergi Kalimantan, kita pergi Papua. Saya cuma mau hidup saya memberi hidup banyak orang. Ya, saya tidak suka terlalu banyak bicara. Tetapi tidak melakukan apapun dalam hidup ini. Bagaimana melakukan? Dan ini jadi penting. Ya, kita sudah memikirkan terus step by step. Bagaimana pergerakan yang akan kita kerjakan dalam hidup pengabdian kita. Dalam hidup pelayanan kita. Nah, oleh karena itu, janda miskin itu, janda di Sarfat, di layan. Hingga Tuhan mendesain tiap orang menuju satu titik yang besar diproses dari bawah. Terus dibentuk. Ini luar biasa sekali ya. Ya, jadi kalau kita memahami pendidikan hidup, tidak ada dalam hidupmu apapun kepahitan, kegetiran, kesakitan yang tidak bermakna. Bacalah dalam kehendak Allah, bukan mencocokkan dengan diri dan selera kita. Bacalah dalam kehendak Allah sehingga tidak membuat kita sekedar suka tidak suka, marah atau kecewa, kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, tapi membuat kita mulai belajar makin mengenal diri kita dan makin mengenal Allah kita. Karena itu Augustinus di dalam Keagungan mengatakan satu kalimat, di dalam hidupku aku hanya rindu dua hal, mengenal Allahku dan mengenal jiwaku. Begitu dalamnya. Ya. Dan ini yang menjadi paling penting dalam segenap hidup kita. Karena mengenal Allah kita akan mengasihi dia, mengenal jiwa kita akan mengasihi diri dan sesama kita. Wow, itu akan menjadi sangat hebat. Pencarian kita berkutat di sana sangat panjang. Ya, sayang, kita terlalu banyak waktu mencari eksistensi diri kita. Siapa sebetulnya saya? Bagaimana saya harus diakui dan seterusnya. Terlalu banyak buang energi. No, apa tidak terlalu penting siapa kamu, tapi penting siapa Allah yang kau sembah dan kau layani. Ya. Jadi kita seringkali judul cari judulnya saya siapa. Habis waktu terlalu banyak. Tidak kerja apa-apa. Kerjalah apa-apa, engkau akan tahu siapa Tuhanmu. Pada waktu itu, dia akan menyatakan siapa kau sesungguhnya. Dan pengenalan itu akan menjadi sangat indah. Ya. Nah, saudara-saudara, Elia ada di era di mana Ahab tadi memerintah begitu kan ya, menjadi raja. Ahab adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Jadi satu raja-raja dari pasal 16, 17, 18, 19 itu dinamika pergumulan serius antara Elia dan Ahab menjadi benturan yang sangat keras. Ya. Ahab ini raja yang jahat di mata Tuhan, dia menikah dengan Isabel, anak dari Raja Sidon. Sebetulnya tidak boleh orang Israel menikahi orang keluar. Tetapi itu juga yang dilakukan oleh Salomo, mengambil putri Firaun, mengambil putri-putri lain yang tidak takut Tuhan. Dan Tuhan murka menyobek kerajaannya. Tapi rupa-rupanya para raja tidak pernah belajar dari sejarah, selalu mengulang kesalahan yang sama. Ironis ya. Baca Alkitab, baca sejarah gereja. Akhirnya saya melihat memang orang kecemplung lubang yang sama. Saya lagi berkelahi terus. Gimana ya supaya kita gak masuk lubang yang sama itu. Akhirnya betul loh, penguasaan diri paling dipentingkan. Paling perlu. Tapi tidak akan ada penguasaan diri tanpa penyangkalan diri. Dengan menyangkal diri kita menguasai diri. Dengan menguasai diri kita tahu diri dan tahu menempatkan diri. Dan itu akan aman sekali. Maka kita jangan mengulang kegagalan sebuah sejarah. Tapi mari kita menciptakan sejarah yang baik dalam pergerakan pergumulan kita. Nah ini menjadi perkelahian serius kita, saudaraku. Ya. Nah oleh karena itu, sesudah dia menikahi Isabel, anak Raja Sidon. Dan Isabel ini sangat aktif. Dan membuat Ahab menjadi pengikut dan penyembah Baal. Jadi bukan dia mempengaruhi istrinya, tapi istrinya mempengaruhi dia. Sehingga seringkali ada istilah di kitab Wahyu menunjuk dosa Isabel. Waduh itu apa maksudnya? Dosa Isabel menunjuk kepada Isabel sebagai seorang istri yang mempengaruhi suaminya. Dan membawa suaminya menjadi penyembah berhala. Ya. Jadi kalau ada laki-laki menikah, lalu tidak lagi ikut Tuhan, kemudian menjadi seorang ateis, istrinya itu pasti namanya Isabel. Roh Isabel ada pada dia. Ini pergumulan serius. Sehingga Alkitab memakai berbagai-bagai hal dalam PL untuk mengacu kepada peristiwa apa yang ada, ya. Nah, kemudian Susrat, dia bukan saja menjadi penyembah berhala karena dia raja, maka seluruh kerajaannya menjadi penyembah berhala. Gila, luar biasa ya. Maka kemudian seluruh kerajaan menjadi penyembah berhala dan mendirikan kuil Baal, ya, dan patung Asyera. Di mana? Di pusat ibu kota. Di mana? Di Samaria. Maka berdirilah kuil Baal yang megah di Samaria, sementara di Yerusalem ada bait Allah. Dua-duanya, 12 suku yang diberkati Allah. Gimana itu? Belajarlah sejarah Israel dan terkejutlah. Lihatlah bangsa pilihan itu, hidupnya porak-poranda. Sehingga selalu membuat pertanyaan, kok bangsa pilihan begitu? Mengertilah engkau yang artinya pilihan itu apa? Ternyata Tuhan bergerak personal by personal. Itu sebab Zakheus ketika melakukan hal luar biasa, Tuhan makan dijamu di rumahnya, langsung Yesus berkata, sungguh orang ini juga anak Abraham. Itu anak orang beriman. Siapa yang percaya dialah anak Abraham? Bukan siapa Israel, dia anak Abraham. No. Siapa Kristen dia orang baik? Omong kosong itu. Terlalu banyak orang Kristen orang jahat. Hati-hati dan jangan kecewa. Penipuan bisa terjadi di gereja. Pembusukan bisa terjadi di gereja. Saya dulu lama anak nakal. Jadi kalau kita di orang-orang Siantar dulu preman-preman begitu ya. Kalau enggak suka datang, apa kau bilang kemari? Pak, langsung dipukul. Kita kaget ya. Tetapi lama-lama saya belajar betapa gentelnya. Langsung muka ke muka, pukul hajar. Memang mukulnya sih enggak cocok lah ya. Tetapi kemudian saya belajar, hebat ini. Ya. Kita udah biasa premanan gitu kan, jadi yang senior-senior kita ini. Datang kadang-kadang dia pulang dari pasar itu, nyopet itu kan. Dibelikannya nasi padang itu, makan rame-rame, diajaknya kita. Jadi perutku ini banyak nasi copetan juga ini. Tetapi solidaritasnya itu membuat kita kagum lo gitu, bangga lo gitu. Ya. Nah itu membuat kita kemudian menyatu, jadi kagum, bangga, lihat. Kalau udah ribut, ayo berjuang, mainkan gitu kan. Udah biasa kita main hadapan gitu, diajarin. Jangan takut kau mainkan. Ya bapak saya pun kan kalau saya share, ceritakan begitu, suruh pukul. Besar kali lawanku, ambil batu, hajar. Dan itu saya. Saya gak suka dari belakang dan saya paling benci ditusuk dari belakang. Dan saya bisa sakit karena itu. Jadi saya juga belajar untuk terima realita. Tidak semua orang diajar seperti itu. Ya, saya sangat menghargai orang datang tunding muka saya. Kurang ajar kamu. Bababab. Kalau saya salah, saya bilang saya sorry. Ya. Tapi kalau enggak, saya bilang tolong luruskan. Salahnya di mana? Kalau enggak, you mesti tanggung jawab. Oke? Tapi saya juga enggak mau panjang-panjangin. Belajar itu enggak gampang ya. Karena saya sudah dibentuk dari kecil, sehingga mau menang sendiri itu besar setengah mati. Terus belajar penyangkalan diri, terus belajar, mengertilah arti kekristenan. Betapa tidak mudahnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang kemudian terjadi di Israel? Israel menelikung. Sekarang apa? Muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan, tapi dalam kekurang ajaran. Ini kan kelewatan ya, ini bukan berani yang benar. Bikin Baal, di mana? Di Samaria, apa itu? Ibu kota. Waduh, mengerikan sekali. Tetapi itu yang terjadi, mereka membuat patung Asyera, seorang dewi yang dianggap memberikan kehidupan. Ya, di era hakim-hakim mereka pernah membuat itu, Tuhan murka menghajar Israel. Gilanya. Jadi kalau kita baca sejarah itu lagi. Kenapa sih? Dulu kan sudah punya ratung patung Asyera, Tuhan marah menghajar Israel. Ini raja kok gak belajar-belajar ya? Hegel, seorang historian mengatakan begini sebagai sejarawan. Sejarah membuktikan manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Menarik ya? Sejarah mencatat manusia tidak pernah belajar dari sejarah. Kita cuma mengulang kesalahan yang sama dengan melakukan pembenaran yang berbeda. Itu saja. Padahal udah tahu salah. Salah. Kenapa diterusin sih? Apa gak bisa belajar dari yang kemarin-kemarin? Ada yang nanya saya, gimana orang narkoba Pak? Kalau dihukum mati kan berlawanan dengan Alkitab. Mestinya dideketin dong Pak, dibawa korbannya supaya mereka lihat. Saya cuma jawab, jangan bilang lihat korbannya. Yang make itu pun tahu ada kawannya make mati, gak berhenti dia make narkoba. Kenapa mesti pedagang ini? Pedagang ini masih punya motif untung kan? Pemakailah dulu end user ini. Kawannya dia lihat mati, berhenti dia make? Enggak, dia make juga tuh narkoba. Dan mati pula lagi. Datang kawannya, makai juga lagi, mati pula lagi. Terus kita bilang, loh ini kita kok ngantarin orang mati? Narkoba? Ayo kalian yang lain belajar ya. Enggak loh, mati lagi. Ngeri ya? Israel pun sama dalam kerohanian. Jadi bukan hanya pemakai narkoba itu yang kurang ajar, bolak-balik kecemplung lubang sama ya. Orang beragama pun munafiknya luar biasa. Kita bisa kecemplung ke lubang yang sama, bolak-balik. Yuk kita belajar yuk. Memahami kebenaran itu secara utuh. Ini menjadi pergumulan serius kita, saudaraku yang kekasih. Ya? Nah, bagaimana Isabel kemudian membunuh nabi-nabi Tuhan? Dalam rangka mensukseskan penyembahan Baal. Kenapa? Tidak boleh ada lagi di sini imam. Lalu dibunuh. Sehingga ada satu pegawai istana yang kemudian menyelamatkan beberapa nabi-nabi yang masih benar imam-imam disembunyikan sama dia. Nanti itu yang ditolong oleh Elia. Ya? Yaitu Obaja yang membawa beberapa orang untuk diselamatkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Ya? Dia seorang kepala dari istana. Jadi dia tolong beberapa nabi-nabi yang masih benar ini supaya disembunyikan. Isabel membersihkan. Tidak boleh ada nabi Tuhan di dalam istana. Nabi Baal yang dihidupkan. Saudara bisa melihat penyelewengan yang paling mengerikan dari Ahab sekaligus kerusakan yang ditimbulkan oleh Isabel. Ngeri ya? Satu istana jadi penyembah berhala. Berdirilah patung berhala. Ingat kalau didirikan kuil di Samaria sebagai pusat ibu kota, itu namanya seluruh kerajaan sudah berkiblat ke sana. Itu sebab kenapa juga Bait Allah didirikan di Yerusalem dan Yerusalem menjadi ibu kota. Sampai sekarang bagi Israel itu penting. Itu sebab Israel kalau ditanya, apa ibu kotamu? Yerusalem. Kita boleh bilang Tel Aviv, terserah kau. De jure memang Tel Aviv itu keputusan PBB, de facto Yerusalem. Maka mereka dengan segala cara akan mengambil the old city Yerusalem. Caranya bikin mereka press luar biasa, terus beli satu-satu. Kalau harga tanah di situ 1 juta, 10 juta pun dibayar sama Israel. Lalu rumah ini kosong, orangnya lari. Dan yang jual pasti lari punya. Kalau enggak mati dibunuh yang lain. Sesudah lari pasang bendera Israel. Begitu aja terus. Jadi beberapa di old city itu sudah punyanya Israel. Persis seperti Jepang membeli pulau yang kemudian ribut sama China. Jadi Jepang juga niru Israel. Hebat Israel ini ya. Jadi akte jual beli dipakainya untuk menguasai sesuatu. Ayo mau apa lu? Dan dia bayar. Tapi supaya bayar dimiskinkan orang di dalam. Ngeri juga ya. Ini politik. Ya. Nah kembali lagi saudara. Maka Israel yang begitu kuat dan begitu luar biasa itu ternyata berubah menjadi penyembah Baal yang sangat menakutkan. Ya. Sehingga dari sinilah kemudian kita melihat betapa perlunya reformasi di Israel. Tetapi awas, jangan pikir di negara kita, di republik kita, di mana kita hidup, pemberhalaan tidak menggila. Menggila setengah mati. Sekarang hidup kekristenan kacau balau. Kita berhadapan dengan berbagai penyakit. Ya. Ini mengerikan. Di waktu lampau, di abad pertengahan, muncul satu kelompok ordo. Di dalam sejarah gereja namanya Ordo Peminta-Minta. Beberapa orang yang kaya raya luar biasa, ya, menjual hartanya, lalu menjadi miskin kere luar biasa, membagikannya pada orang miskin. Mereka hanya hidup dengan pakaian yang nempel ini. Lalu beberapa orang dimasukkan ke kubur, lalu tinggal lehernya saja begitu. Lalu mereka hanya diberi 1 sendok air per hari, lalu mungkin 1 suap makanan. Yang satu lagi duduk di pohon dan menyender. Lalu kulitnya nempel di pohon, terus jalan, gesek-gesek, luka-luka, belatung. Makin banyak belatungnya, makin dekat Tuhan katanya. Saudara, kalau mau belajar sejarah, itu di abad pertengahan. Akhirnya Ordo Peminta-Minta. Mereka sangat menderita pada dirinya. Tapi mereka tidak sedang pernah menderita untuk Kristus Tuhannya. Tahukah engkau menderita untuk Kristus Tuhan? Layani orang dan orang itu menolakmu. Tapi kau tetap mencintainya, itu menderita setengah mati. Mencintai orang yang kau benci demi Kristus, itu pelayanan sejati. Menjadi miskin tidak karu-karuan, sudah ada di abad pertengahan. Tetapi era kita sekarang memang menjadi era yang sangat materialistis. Nah, ini pengaruh dari teologi sukses. Jadi tiap zaman ya kita mesti menghadapi satu pergumulan. Kalau di waktu lampau memiskinkan diri, menyiksa diri, itu namanya askese, mencari penyucian hidup. Jadi kalau kita melihat format sejarah, you mau cerita apa? Siapa yang terjadi? Ini gampang sekali nunjuk ini. Ini kejadian ini, ini kesini, ini kesini. Setengah mati gampangnya kalau mau belajar. Oleh karena itulah bagaimana kita memahami kelemahan ini apa, kelebihannya apa, lalu bagaimana dilengkapi satu demi satu, satu demi satu. Nah ini harus dijalani dalam kehidupan kita. Ya. Nah oleh karena itu perlunya satu reformasi tadi, maka mulailah Elia melakukan pergerakan yang sangat hebat. Begitu ketemu Obadiah, dia dengar cerita bagaimana para nabi-nabi dibunuh demi suksesi para nabi-nabi Baal yang takut Tuhan dibunuh oleh Isabel. Maka kemudian Elia maju, saudara. Bicara sama Ahab, lalu bawa nabi-nabimu kemari. Mari kita buktikan, mana yang hidup? Allahmu apa Allahku? Waduh. Saudara, konfrontasi menarik. Gunung Karmel menjadi satu kisah yang sangat luar biasa. Sehingga Elia ada di Gunung Karmel, lalu kemudian para nabi Baal dibawa ke sana. 450 nabi Baal. Sehingga Elia berhadapan dengan 450 nabi ini. Saudara-saudara, pertandingannya seru ya. Oke, Allahmu apa Allahku yang hidup. Tapi tolong jangan terjemahkan itu di kekinian masa. Maka mereka taruh korban situ. Lalu Nabi Baal ini teriak-teriak supaya dewanya turun makan korbannya. Enggak juga. Mereka menore-nore badannya keluar darah. Karena kalau keluar darah, kuasa Baal itu lebih hebat. Supaya datang. Enggak juga. Langsung Elia taruh situ. Taruh 12 batu Israel di situ. 12 batu tanda suku Israel. Taruh air di sekeliling korban itu. Ditaruhlah di situ. Berdoalah Elia menjerit kepada Allah. Dan Allah menyatakan kuasanya. Korban Elia dimakan. Api turun dari langit. Itu sebab api turun langit selalu simbol Allah menyatakan kuasanya. Kuasa Allah membakar Sodom dan Gomora. Kali ini kuasa Allah menjadi bukti kekuatan yang hebat. Korban itu habis semua. Bukan cuma korban. Air-air yang ada di sekitar situ habis kebakar oleh api itu. Sebetulnya sejak zaman Elia, teori yin yang itu sudah gugur. Kalau yin yang itu kan air menang lawan api. Tapi api menang lawan air. Dan kalau saudara tahu di dalam teori modern pun, air kalau dihajar terus oleh api akan menguap kan dan habis. Jadi dalam belajar filsafat itu, banyak filsafat yang kemudian gugur oleh saintik modern. Tetapi kekristenan tidak. Itu yang mengagumkan saudara. Hebat betul Alkitab. Hah? Mengagumkan setengah mati. Sehingga yang gak bisa dipikirkan, orang di waktu lampau kemudian hari menjadi ilmu pengetahuan, tetap tidak bisa menggoyang Alkitab. Dia bisa menggoyang banyak filsafat, tapi tidak Alkitab. Persoalannya apakah orang Kristen mengerti itu dan bangga dengan itu? Elia tahu betul, Allahnya Allah hidup. Tidak peduli 450 Baal, tidak peduli 10 suku sudah mengkhianati, dia ada di Israel, dia lawan. Dia menjadi satu lawan 450, bukan dua lawan satu ya. Satu lawan 450. Kita dua lawan satu udah mikir. 10 lawan satu gak usah mikir lagi ya. Udah lari artinya kan. Ini 450 lawan satu. Ayo, mana? Saudara-saudaraku. Kemudian apa yang terjadi? Elia kemudian mengambil 450 nabal Baal itu dan membunuh mereka. Saudara, sekali lagi tolong khususnya anak-anak muda jangan memahami kemudian, ih kok Nabi sadis amat ya? Saudara harus PL itu dipahami dalam konteksnya ya. Nanti muridnya si Elia, yaitu si Elisa, lebih unik lagi itu. Dia botak. Lalu diledek sama anak-anak remaja, botak, botak. Langsung balik dikutuk sama Elia, Elisa. Tahu-tahu datang beruang, dimakan tuh anak-anak pada mati semua itu. Terus jangan bilang, ih Nabinya kejam amat sih digodain aja. Pakai marah begitu. Ini bukan soal botaknya. Kesucian Allah diganggu-gugat Allah murka. Nah dulu penggambaran murka Allah, turun api dari langit, hajar Sodom Gomora, turun murka Allah, terbelah laut, itu perjalanan bumi dalam perjalanan orang Israel di padang gurun kan, masuk, dipagut ular yang mendadak datang, mati, dan seterusnya. Murka Allah amat sangat. Kalau gitu Allah di PBD gak ada murka. Nanti dulu. Kalau kau percaya kau selamat. Kalau tidak, neraka. Tapi hidupmu boleh saja baik-baik. Hidupmu boleh saja mulus-mulus. Tapi awas ujung jalanmu. Maka dikatakan, orang bodoh ditanamnya hartanya, dipikirnya nanti hebat dia luar biasa. Tahu-tahu datang api bakar habis semua. Tapi orang bijak, apapun akan dilakukannya, Tuhannya dilayaninya. Karena dia tidak investasi sekedar di bumi, tapi di surga mulia. Saya kalau baca Alkitab lihat ya, pemikiran-pemikiran jenius yang luar biasa sekali. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Elia membunuh 450 Baal dan Israel ketakutan. Sehingga rakyat menjadi takut atas mujizat kuasa Allah. Lalu mereka sujud menyembah. Keren ya. Fenomena kamu bisa lihat. Orang Kristen jangan terjebak fenomena. Wih, semua udah bertobat loh. Wih, pelayanan Elia hebat loh. Enggak. Karena kemudian nanti terbukti bahwa rakyat itu takut karena mujizat kuasa Allah menyembah. Namun tidak pernah bertobat. Itu sebab di dalam perjalanan Elia, dia merasa kecewa. Percuma. Mereka nangis tadi. Ternyata aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kenapa? Pergumulan Elia digambarkan. Bagaimana kemudian Israel tidak kembali kepada Tuhan. Sampai dia kecewa. Dan dia rasa dia tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Tampaknya mengacu dan menunjuk kepada Musa. Yang sudah bikin mujizat 40 tahun. Disertai dengan mujizat hebat. Tapi akhirnya apa? Tetap aja Israelnya kurang ajar. Gara-gara itu. Saking dia marah disuruh ngomong batu. Dia pukul. Dan dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Dari Nebo. Walaupun dari Nebo Ibrani mengatakan. Ia melihat tanah itu. Sekalipun tidak tiba di sana. Saudara-saudara, Elia merasa fail. Maka itu kecewa. Dia mau meninggalkan Tuhan. Dia mau pergi berjalan lebih jauh lagi. Tapi ternyata dalam perjalanan jengkelnya pun, Tuhan hidupi dia, Tuhan pelihara dia. Membuat dia kemudian belajar mengenal Tuhan. Kalau kalian pikir mengenal Tuhan seenak perut kita, bisa kenal Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Demi Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang kau kenal. Pasti hantu. Mengenal Tuhan. Melahirkan pergumulan. Air mata, darah akan tercurah. Membuat kita makin mengerti. Sejujur-jujurnya. Makin banyak aku kerjakan pelayanan. Makin sadar aku. Betapa aku masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Saya harus bergumul dalam penyangkalan diri yang serius. Ya. Saya tidak pernah hitung-hitungan urusan uang keluar. Tapi tidak, ternyata itu menjadi buat aku lebih baik. Belum, masih banyak yang saya mesti lakukan. Banyak yang mesti dikerjakan. Oleh karena itu barang siapa punya kesempatan melayani Tuhan, tidak mau melayani baik-baik, engkau membuang energimu. Engkau membuang harta karunmu. Layani dia. Elia melihat jiwa itu, dia nangis. Why? Percuma. 450 Baal sudah mati. Percuma. Kuasamu kau tunjukkan. Percuma. Bangsa itu sujud menyembah. Ternyata mereka tidak bertobat. Pertobatan mahal. Harga satu jiwa mahal. Maka berbisnislah dengan Tuhan. Keringat darah mungkin cuma satu yang jadi bertobat. Tidak mengapa. Doaku atas gereja ini. Kiranya Tuhan melahirkan teman-teman yang setia. Yang arti-arti pelayanan. Dan kita bisa jadi sahabat sehidup semati. Doaku atas gereja ini. Bukan berapa dan penuhnya kursi-kursi. No! Tapi orang yang takut Tuhan. Yang betul-betul mengerti dan menguatkan dalam pelayanan. Yang tidak menyimpan syak pada dirinya. Itu doa saya. Karena berbahagialah kita. Kalau punya rekan sepelayanan yang murni hatinya. Yang sama-sama mau melayani dan saling mengisi dalam penuh arti. Itu kebahagiaannya luar biasa, saudara. Saya ngerti persoalan Elia. Dia sendiri, dia teriak. Why God? Untuk apa? Kau buat kuasamu. Untuk apa semuanya? Nothing. Kalau kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita menjerit ya. Kalau enggak, maka semua kita ukur dari proyek. Kita bikin ini, kita rasa sudah melayani Tuhan. Bikin ini, rasa sudah melayani Tuhan. Bukan itu, saudaraku. Pelayanan yang murni akan Tuhan. Menciptakan perubahan dalam hati. Makin kau layani Tuhan, makin kau kenal dirimu. Dan pada waktu tertentu kau tersentak, ternyata kau belum jadi pelayannya. Nah itu Elia. Elia loh ini. Sampai Tuhan hajar dia terus. Dia jengkel, dia sebetulnya pergi terus menjauh. Tapi dia makin pergi jauh, dia marah-marah. Tuhan pelihara dia, kasih dia makan, kasih dia minum. Burung kakak lagi. Tuhan mau bilang, Elia, kemana kau pergi? Kau marah. Karena mereka tidak bertobat. Ingat Elia, hidupmu pun karena kemurahanku. Itu dialog manis ya. Luar biasa setengah mati saudara. Nah oleh karena itu, bagaimana kemudian orang-orang Israel yang hanya rasa takut sujud menyembah. Ekspresi psikologikal, bukan pertobatan yang murni. saudara akan bisa ngeliat di gereja orang nangis. Jangan senang, jangan pikir sudah semua baik-baik cinta Tuhan. Omong kosong, bikin nangis gampang. Saya bisa bikin nangis orang dari khotbah saya. Ya. Saya bisa pimpin nyanyi orang nangis. Sederhana itu. Itu just teknik kok. Jadi jangan terjemahkan orang nangis berarti bertobat. Lalu bikin tertawa semua gembira. Lalu Tuhan ada, Roh Kudus ada. Nanti dulu. Si Tukul pun suruh khotbah sini ketawa kalian. Seneng semua ya. Bukan itu pertobatan. Itu menyangkut sentuhan hati yang dalam. Bisa membuat kita tersenyum, tertawa, menangis. Yes. Itu cuma ekspresi yang keluar. Tapi ketika kita nangis, tertawa, dan senyum, belum tentu di dalam tersentuh. Itu cuma perasaan. Emosi kita yang tersentuh. Tidak jiwa kita. Itu sebab orang banyak nyanyi. Tidak pernah menyanyi dengan jiwanya. Selalu menyanyi dengan emosinya. Itu sebab orang Kristen. Tiap minggu nyanyi, tiap hari nyanyi, dengerin nyanyian. Gak berubah tuh hidupnya. Karena gak pernah bersentuhan dengan jiwa penghayatan itu. Nah ini yang kita harus hati-hati. Maka orang Israel di situ tidak. Maka kita lihat betapa mahalnya reformasi itu. Mahal. Elia udah stres. Tetapi kemudian penghiburan bagi Elia menjadi menarik. Tuhan berkata kepadanya, Elia, tenangkan hatimu. Aku akan memberi kepadamu 7,000 Israel yang setia kepada Allah dan tidak menyembah kepada Baal. Tapi kalau 7,000 ambil persentasi, ya, ingat waktu itu mereka keluar 600,000 belum termasuk perempuan anak-anak. 2 juta kurang lebih Eksodus. Lalu kemudian kerajaan itu bergerak dari zaman hakim-hakim zaman apa. Anggap mereka sudah 3 kali lipat atau 2 kali lipat 4 juta. Dari 4 juta kemudian 80% naik ke atas. Kita main angka-angka gampang dulu ya. Kita anggap 3 juta ada di sana. Dari 3 juta misalnya 7,000 orang yang tobat. Ya ampun. Buat apa 7,000? Tapi Tuhan tidak sedang bicara angka sebetulnya. 7,000 adalah menunjukkan perfect, sempurna. Artinya ada orang-orang Israel yang cinta Tuhan tidak mau menyembah Baal. Yang berjiwa martir. Itu yang diperlukan dalam sebuah perjuangan. Bukan jumlah kuantitatif, tapi kualitatif. Ingat Gideon pernah mau pergi perang. Ya, bawa orang puluhan ribu ya. Ngapain kau bawa banyak kali? Ayo. Suruh mereka minum. Kalau ada yang minumnya model anjing, pinggirkan itu. Turun-turun, tinggal 300-an ya. Lalu perang malah menang. Coba kalau puluhan ribu. Malah ribet. Jadi kadang-kadang saya selalu mikir. Tapi saya jujur-jujur juga ya. Saya lebih suka jumlah banyak dari jumlah dikit. Tapi mau belajar memahami Tuhan ketika kasih jumlah dikit yang bermutu. Tapi deg-degan juga. Makin tahu lah aku yang saya bilang tadi. Sulit banget ya mau menjadi pelayan yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan itu. Enggak gampang. Karena kita masih selalu terjebak fenomenanya. Maka 7,000 orang Israel diberikan. Yang cinta Tuhan, yang tidak mau menyembah Baal. Angka kecil dibandingkan jumlah penduduk Israel. Yang terdiri dari 10 suku. Namun kualitas besar. Ada orang-orang sempurna dalam keberimanan. Yang menjadi bagian dan lapisan Elia. Elia seakan dihiburkan. Satu Elia, 450 Nabi Baal hancur. Kalau ada 2-3 Elia, bukankah itu luar biasa? It's not about quantity, but about quality. Itu the real church. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kualitas. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Kualitas, bukan kuantitas. Berkumullah. Berkelahilah. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, reformasi berkualitas bukan gerakan asal, apalagi sekedar slogan. Tetapi pergerakan sungguh dan Tuhan menciptakan sebuah perubahan. Muncul generasi takut Tuhan. Doaku selalu seperti yang saya sering kali katakan. Sebelum aku mati ya Tuhan. Kalau boleh 1,000 sarjana lahir dari tangan ini. Sebelum aku menghadapmu ya Tuhanku. Kalau boleh ada bupati, pejabat negeri yang lahir dari tangan ini. Kalau boleh. Itu rinduku. Saya enggak doa rumah gede, mobil. No, it's not my business. Apa yang dia kasih oleh dia terserah, puji Tuhan. Dia cukup baik untuk itu. Tapi bagaimana hidupku berguna. Hidupku bernilai. Ya, walaupun kalau bayang-bayang ya. Satu sekolah, mau bikin 2 aja Papua kita udah ngeri-ngeri. Ini kapan mulai, kapan jadi, kapan siswanya, kapan ini. Takut-takut juga ya. Karena kan 2 kali lagi uang keluar lagi. Ya. Ngerogos aku lagi kita ini. Bagaimana ini? Bakal cukup gak nih? Satu sekolah aja udah segini. Gimana 2, gimana 3, gimana 4? Tapi saya selalu percaya kalau Tuhan buka jalan kenapa tidak? Dan saya juga gak tahu kalau sampai saya mati berapa sekolah. Kadang-kadang saya ingin lebih banyak, tapi kadang-kadang saya keder juga mikirinnya. Jadi saya bergumul dengan apa yang kurindukan. Ini mauku, mau Tuhanku, menemukan itu gak gampang loh. Belajar terus pelan-pelan, step by step, step by step. Karena langkah satu udah benar, langkah dua udah benar, langkah tiga udah benar. Empat kita lari, balik lagi. Lima lari, dibalikin lagi. Aduh ikut Tuhan. Elia itu apa kurangnya ya? Masih bisa salah loh. Kecewa sama Tuhan. Lalu Tuhan beruskan lagi, diberi penghiburan. Inilah apa yang menjadi gerakan daripada seorang Elia. Yang berikut susah. Reformasi oleh Elia adalah sebuah pembaharuan. Ya, Israel yang menciptakan transformasi perubahan arah hidup kembali kepada Allah. Tinggalkan Baalmu itu. Elia akan berbicara bagaimana matinya Ahab, bagaimana matinya Isabel. Dan betul. Israel memang pasang surut. Datang cinta Tuhan, ambruk lagi cinta Tuhan, berhala. Allah berhala, Allah berhala, Allah berhala. Begitu terus jalannya itu Israel. Bangsa pilihan itu. Jadi gereja jangan sombong pada dirinya. Jangan sombong dengan apa yang dikerjakan. Sadar dirilah. Kita bisa jatuh bangun. Yuk pegangan tangan supaya jangan jatuh. Jangan beri kesempatan kepada setan untuk menjatuhkan kita. Atau membuat kita menjadi bagian dari sebuah kejatuhan. Katakan Tuhan tolong aku. Supaya jangan jatuh dan tidak menjatuhkan orang lain di sekitarku. Sehingga kita bisa berpegangan tangan. Itu kehidupan yang indah. Ya. Kalau aku punya kelemahan, tolong jangan tekan. Ulurkan tanganmu, bantu aku berdiri. Maka orang berbantu-bantuan selalu perlu untuk dua orang berbuka hati, bukan? Maka saling bertolong-tolonganlah kita. Menggarap pekerjaan yang luar biasa ini. Elia diberikan 7.000 orang. Elia menjalankan reformasi. Berisiko tinggi, taruhannya apa? Nyawa, karena memang dia sudah diancam oleh Isabel. Bunuh Elia, itu udah ancaman berat itu. Sehingga waktu itu Elia sempat syok itu yang kita bilang tadi, karena apa? Bukannya Israel bertobat, perintah pembunuhan yang datang. Waduh, kalau gini ngapain melayani Tuhan? Gak mulus ya. Jadi jangan pikir mujizat bikin orang takut lalu bertobat. No. Tuhan akan membimbing kita dengan 1001 cara. Maka itu memahami pimpinannya itu penting, hati-hati sekali. Reformasi itu menuntut kesetiaan yang tinggi, saudara yang kekasih. Ya, dengan segala kemungkinan konsekuensi. Ingat, bukan saja keringat, darahmu. Bukan saja darah, nyawamu bisa menjadi taruhannya. Tapi ingat, kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Bukan kematian pendeta ya. Karena banyak pendeta juga gak benar. Saya tidak akan merasa masuk surga karena saya pendeta. Itu sebab pertandinganku mengikut dia, bukan kependetaanku, hidupku. Saya belajar untuk melakukan apa yang dia mau. Yuk sama-sama yuk. Alangkah indahnya kalau kita bergandengan tangan. Melakukan itu dalam kehidupan kita. Menyenangkan ya. Sehingga dengan demikian saudara kita bisa melihat bagaimana Elia adalah reformator yang mempersembahkan diri pada kehendak Allah. Melawan arus zaman yang kuat. Dan dia tidak gentar. Mari kita lihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sang reformator ini. Pertama, gereja diingatkan bahwa tidak ada reformasi tanpa kehadiran Allah. Omong kosong itu. Maka pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai kita? Karena reformasi atau pembaharuan adalah sebuah proses terus-menerus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam batin kita. Memberikan pencerahan kepada otak kita, lalu kita melihat sekeliling kita, dunia yang rusak, Israel yang kacau, lalu kita mulai merumuskan apa yang harus kita kerjakan. Maka kita mulai menciptakan sebuah gerakan, membuat satu aksi terhadap apa yang ada dan menciptakan perubahan, perubahan, perubahan oleh pimpinan Roh Tuhan tadi. Saya jujur ya, kalau ngeliat anak-anak saya di Kalimantan, ingat mereka dulu misalnya, tidak sekolah jadi sekolah, ya belum tidak tahu apa itu sarjana jadi sarjana, lalu kemudian ke depan, bagi saya, thanks God, bahagianya limpah. Ya, rasanya capek, keringet, jungkir balik, gara-gara ngurusin Kalimantan saya, 2000 sudah dioperasi, dari mulai itu, 2006 masuk, 2008 masuk, opnam lagi jantung bengkak. Tapi kadang-kadang saya sakit hati ya kalau dicelotehin orang lagi lalu tidak melihat apa yang saya lakukan. Kadang-kadang berat ya. Karena kita rasakan kita udah berjuang nih ya. Kita rasa kita udah jatuh bangun. Cungkir balik sampai masuk rumah sakit. 2009 pompa saya tinggal 17%. Bukan untuk ngumpulin kekayaan buat saya. Baru saya ngerti pergumulan Elia. Gak gampang ya. Gila kita udah cungkir balik udah korban begini. Siapa sih manusia tanpa kelemahan? Tunjuk satu kelemahanku. Bisa ku tunjuk 3 kelemahanmu. Dan tunjukkanlah kita ya. Terakhir setan tepuk-tepuk tangan. Hore. Karena berdua kita ke neraka jadi. Tapi baru saya ngerti. Jadi saudara-saudara juga jalan pelayanan. Please jangan kecewa. Ya. Kalau kita menunjuk satu kesalahan orang. Mungkin ada 5 kesalahan kita. Karena rajin menunjuk saja sudah salah kan ya. Jangan terlalu habiskan banyak waktu untuk itu. Lihat Elia. Dia berkelahi. Gereja dituntut di sana. Sama-sama. Kita diingatkan bahwa penyertaan Allah menuntut keberanian berkorban. Satu dan lain. Kalau kita bersama pasti kita kuat luar biasa. Berani berkorban apapun dalam hidup kita. Enggak akan hitung-hitungan. Ya, itu akan menjadi persahabatan yang menyenangkan. Saya senang dengan rekan-rekan yang peka dengan kehidupan saya. Tapi saya tidak suka memanfaatkan perhatian orang pada saya. Karena saya sadar hidup Tuhan yang pelihara. Kalau bisa lakukan yang baik, kenapa tidak lakukan? Kenapa harus tunggu orang bikin baik? Ayo kita berlomba yuk. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan tahulah mencukupkan kita, masa tidak? Oleh karena itu kita diingatkan bahwa reformasi sangat mahal. Siap sendirian menghadapi arus zaman. Karena kadang-kadang waktu reformasi bergerak, kita ditinggal di tengah jalan bisa gak? Bisa. Akhirnya gak ada kawan dulu. Tadi kita pergi berapa? 20. Sekarang mana? Tinggal 2. Jangan bilang tinggal 2 sendiri pun kau harus jalan. Saya melatih diri ya. Kalau saya sudah yakin ini pimpinan Tuhan. Kadang orang gak bisa nangkep lah. Banyak orang gak ngerti. Kadang ada yang ngomong juga, Pak apa gak salah? Pak satu aja kita belum beres ini, kedua apa gak ngeri ini? Apa gak begini? Saya ngerti itu. Saya menghargai pendapat itu. Saya hanya berdoa Tuhan gerakkan yang lain. Kalau tidak itu, dan tidak mengapa. Ya. Kita coba terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Ikut saja dulu pimpinan Tuhan. Tapi kalau memang mau main kalkulasi begini kita, bisa jadi pelayanan semua juga gak jalan. Saya pikir-pikir ya waktu kemarin mau program Bijaksana Amsal. Kita mesti syuting ini, syuting itu. Pelayanan saya makin tinggi, mesti pergi Papua. Kalau dilihat secara jadwal ini udah nambah semua nih kan. Tapi sekarang udah 7 bulan tuh. Udah 7 bulan punya stok. Saya mau nguber lagi 5 bulan. Uber-uberan 5 bulan ini supaya 12 bulan, 1 tahun. Sementara itu saya akan jalan paralel satu lagi buat kabel fashion. Sebelum mati, biar banyak warisanku. Nah itulah cita-citaku. Sebelum aku mati, banyak warisanku. Apa? Ya ini khotbah ini warisan. Jangan takut dan jangan gentar. Wariskan yang lebih banyak lagi. Semua kita berpacu yuk. Lomba-lomba lah. Apa yang kalian mau wariskan terserah. Kalian pikir, kalian lakukan. Tapi sama-sama kita juga bisa ya. Bikin sesuatu. Tidak akan kutinggalkan dan bermimpi untuk kumpul uang. Supaya anak-anakku dapat warisan rumah, mobil. No, ada syukur enggak sudah. Tetapi iman itu perlu. Reformasi itu luar biasa. Maka kalau kita mati. Bukan rindu patung didirikan. Tidak. Tetapi ada orang diingatkan. Seperti kita diingatkan apa yang dilakukan Elia. Apa yang dilakukan Nomensen pergi ke Tanah Batak. Kalau Nomensen tidak menginjak Tanah Batak. Ini secara manusiawi ya. Big Man Sirait. Hah, mana jadi pendeta itu. Kristen pun enggak itu. Pelbegunya agama kami dulu ya. Makan orang, Batak makan orang itu betul. Bukan bohong itu. Hati-hati kalian. Yeah. Apalagi orang Barat. Kulit putih, mata biru, makanan manis itu. Barbar kita dulu. Maka kau saya ingat, kalau gak ada orang kayak Nomensen ya, tinggalin Jerman pergi ke Tanah Batak, aduh, sebetulnya itu so very stupid ya. Enak, nyaman, tenang. Jerman kan jauh lebih maju. Datang ke Indonesia, bukan ke Indonesia, ke Tanah Batak pula lagi. Zaman dulu Tanah Batak seperti Kalimantan, datang digigit nyamuk, selesai kau. Malaria gila itu. Anak Nomensen korban. Lalu kita ini mau ngapain? Mau seenak perutnya lagi hidup? Mana cocok sih? Ayo dong reformasi itu dikobarkan. Masa tidak kau hargai darah mereka yang tercecer itu. Contohlah, teladanilah. Nanti kita mati, kiranya kita jadi teladan lagi generasi berikut. Kan gitu ya? Supaya mereka melihat, jangan terlalu jauh. 10 tahun lalu gak ada, 20 tahun lalu gak seharus. Gila ya, kok kelihatannya yang 200 tahun lalu punya ya? Kenapa 200 tahun ini? Gak ketemu lo orang-orang yang punya jiwa yang luar biasa. Hati-hati. Ya. Kemudian bagaimana gereja diingatkan? Reformasi tadi mahal, siap sendirian, dan bahwa reformasi bukanlah pilihan populis. No. Itu bukan pilihan populis. Itu bukan pilihan terkenal. Bukan pilihan menyenangkan. Karena reformasi memungkinkan kita menjadi sendirian. Dan cost-nya unlimited. Tidak terbatas. Ini cost yang menjadi sangat mahal. Nah, oleh karena itu, saudara, apakah kita sebagai gereja Tuhan siap menjalankan reformasi di kekinian masa kita? Ayo kita ingat yuk, para reformator itu sudah berjuang luar biasa. Ya. Bagaimana mereka bergerak secara hebat. Elia menciptakan pembaruan yang luar biasa di zamannya. Ya, minggu depan kita akan bicara Martin Luther bagaimana bergerak secara hebat dan menunjukkan semangat bulldozernya. Maju melawan arus zaman juga. Cuma beda aja Ahabnya ya. Siapa Ahabnya? Nah, minggu depan kita belajar itu. Selalu berhadapan dengan Ahab-Ahab begini. Pergumulan sepanjang zaman. Ya, kiranya Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Sehingga dengan demikian kita terus dikuatkan. Menyemangati diri kita, minimal mereformasi diri kita. Ecclesia Reformanda Semper Reformata. Gereja yang terus menerus berubah oleh pembaruan budi. Sehingga makin menjadi seperti firman Tuhan. Menjadi makin sempurna. Nah, itu panggilan kita. Sehingga kesudahan zaman nanti, biarlah kita bisa seperti Paulus bicara ya, ketika dekat mau mati. Anak-anakku, saya gak tahu ya iman saya nyampe apa enggak. Kan kalau lagi sehat kan enak ngomongnya ya. Kalau dekat mau mati kan udah beda lagi jurusannya kan. Saya harap saya dekat mau mati, saya panggil istriku sama anakku. Entah duluan aku apa istriku juga gak jelas. Ya. Papa mau mati, semangat kalian harus terus maju. Ayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberi aku kesempatan sadar aku mau dipanggil, lalu kasih nasihat sama mereka. Dan akan kuomongin sama satu-satu, kau istriku, anak-anakku, kalau sampai enggak melayani Tuhan kau baik-baik, aku minta izin Tuhan kembali kujewer kau satu-satu. Kira-kira begitu kali ya. Ayo maju terus. Saya rasa saya berdoa dan saya rindu, karena saya yakin kalau itu terjadi, dan bisa Tuhan izinkan, saya yakin banget itu akan jadi kenangan paling mahal bagi anak-anak ya. Waktu papa meninggal, papa bicara. Woi, keren ya. Tapi jangan sampai bilang, waktu papa aku meninggal, heran deh. Padahal di kalau khotbah ya semangat. Waktu dia meninggal, aduh takut, aku mau mati. Aku jadi bingung sama papaku. Waduh, gawat juga ya. Semoga anak-anakku tidak melihat itu. Semoga anak-anak kita tidak melihat itu. Ya, hai orang beriman, majulah dalam hidupmu. Dan berdoalah supaya matimu pun bercerita betapa reformasi terjadi di hidupmu. Saya stop sampai di sini supaya kita ada waktu berdiskusi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Kalau seminar mungkin yang baru pertama kali datang ya. Di sini kok ada tanya jawab? Ya, tiap kali seminar dan juga ada minggu keempat, minggu seminar, saudara boleh nanya. Lalu mengkonfirmasi setuju, tidak setuju, saya pernah dengar gini, gitu, dan seterusnya. Silakan angkat tangan saudara kalau mau tanya. Mari, siapa yang mau bertanya? Mana? Oke, sebelah kanan. Kanan todong ya, oke. Angkat tanganmu tinggi. Oke. Yup. Selamat siang, Pak. Iya. Dari khotbah Bapak tadi, saya kan tadi ada Raja Ahab ya. Raja Ahab. Terus dia kan karena pimpinan dia, bangsa-bangsanya itu setelah dia nikah sama Isabel, dia kan jadi menyembah Baal. Terus pertanyaan saya adalah, apa hubungan antara free will dan kehendak Tuhan? Jadi saya melihat pada saat Raja Ahab itu menyembah Nabi Baal, itu karena kehendaknya dia atau benar-benar karena murni kehendaknya dia atau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi biar rencana Tuhan tergenapi. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau yang kedua terjadi berarti Ahab tidak salah kan? Bakal ketemu di surga kau nanti kan? Kalau begitu pilihlah posisi Ahab kan kira-kira gitu kan? Toh akhirnya masuk surga ini. Kan enak bisa kawin sana-sini ya. 1000 istri toh masuk surga. Jelas tidak. Allah tidak mendesain dosa, Allah tidak menghendaki dosa, Allah benci kepada dosa. Mungkinkah dia yang kudus menyukai dosa? Tidak, Alkitab jelas. Kalau gitu ini gimana? Pertama, manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden tanpa dosa. Tapi konsekuensi ciptaan, namanya ciptaan kan, bisa jatuh? Bisa, itu konsekuensi ciptaan. Maka kesempurnaan ciptaan adalah keterbatasan. Kalau saja si Adam sadar keterbatasannya, dan dalam keterbatasan harus tunduk pada kehendak Allah, hiduplah dia. Tapi rupanya dia gak mau keterbatasan itu. Dia lompati supaya sama dengan Allah. Dimakannya buah itu, mati dia kan? Nah pada waktu itu apa? Tuhan biarkan. Kau mau langgar silakan. Allah larang, kau bisa langgar? Bisa. Itu dinamika hidup. Nah sesudah jatuh dalam dosa, kemudian diberitahu, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Termasuk tidak boleh menyembah Baal. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung apapun yang menyerupainya di muka bumi ini dan seterusnya. Barang siapa sujud menyembah, aku murka dan kukutuk keturunannya. 3-4 keturunan, kan begitu ya? Wah serius banget ya. Si Ahab tahu gak? Tahu. Jadi waktu dia bikin, dia pilih, Tuhan biarkan. Ya sama seperti orang mau bunuh diri. Bunuh diri kehendak Tuhan? Tidak. Tapi kenapa bisa bunuh diri? Kenapa Tuhan gak cegah? Tuhan biarkan. Sesudah kau bunuh diri nanti baru dipanggil Tuhan. Kemarin bunuh diri kau kan? Iya. Siapa yang punya hidup itu? Tuhan. Kenapa kau ambil suka-sukamu? Bertanggung jawablah kau di situ nanti. Nah, dialog berikutnya terserah Anda ya. Tetapi kemudian kita akan digugat. Nah maka Tuhan serius. Tapi Tuhan tidak membuat kita menjadi robot batu yang tergantung masih mau dipindahin-pindahin. Nah, itu fatalistik. Beda ya. Maka fatalistik lain. Kalau di Islam yes. Kok gitu? Sudah takdir. Kristen no. Kita tidak menganut fatalistik. Dinamika pimpinan Allah begitu serius. Dan sangat terang. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, good. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Angkat tangan aja, Sona. Angkat kaki habis ini. Ada kanan, kiri. Jangan segan-segan. Yang muda-muda terutama ya. Kok kayaknya gak masuk akal ya. Kalau gini, kok gini, kalau gini, kok gitu. Ah, silakan. Dan kalian jangan segan-segan bertanya nanti. Nanti saya disebut gak beriman lagi gitu. Enggak. Di tempat kita beda. Pertanyaan apa saja boleh. Ya. Selamat siang, Pak. Yep. Saya mau tanya. Firman Tuhan salah satunya jangan membuat patung untuk disembah dan lain sebagainya. Saya pernah diajak kakak saya untuk ke gereja Katolik dan mereka di sana kan ada patung-patung. Itu gimana Pak? Okay. Dari kacamata kekristenan. Terus kemudian kalau memang itu salah di hadapan Tuhan, kalau secara bodoh-bodohan saya berpikir kasihan jemaat. Terima kasih. Oke. Okay. Kalau kita bicara patung, jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi, di langit. Itu paketnya gak selesai loh. Membuatnya menjadi sejajar dengan Allah dan kau sujud menyembah padanya. Dosa, yes. Nah orang Israel diajar untuk berbeda dengan orang di sekitarnya. Itu konteksnya juga harus diperhatikan. Karena orang sekitar selalu punya patung. Kau tidak boleh. Karena Allah itu roh. Dan bukan patung itu. Itu yang diajarkan. Sehingga mereka diajarkan prinsip monoteis yang luar biasa. Tetapi kemudian kalau kita ngelihat di dalam peti tabut perjanjian itu ada serafim ya, makhluk serafim dan makhluk surgawi lain. Kalau jangan membuat apapun yang menyerupai apapun ya, itu kan udah menyerupai. Ya kan? Nah, kemudian kenapa itu enggak dilarang? Ya. Dan kemudian art di dalam bait Allah juga banyak yang mencerminkan ini dan itu dan seterusnya. Nah, alat-alat bantu sebagai sebuah ekspresi, ini luar biasa. Nah, kemudian muncullah era. Era kita lalu bergerak, khususnya Leonardo da Vinci di abad Renaissance, mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, munculnya seni, patung, lukis, dan segala macam yang melompat. Ya, termasuk aura, sehingga di era itu, era Renaissance itu, ketelanjangan adalah seni yang paling tinggi. Ya, lalu malaikat-malaikat juga suka digambarkan sebagai perempuan, anak kecil dengan sayap. Kalau laki-laki pasti wajahnya muda, ya, kalau wajah kayak saya enggak cocok jadi malaikat. Ya, biasanya sayapnya agak hitam ya. Jadi mereka itu digambarkan begitu. Maka kita kuburan Eropa itu masih tersisa kan ya. Tiap kuburan raja apa itu pasti ada malaikat menjaga patungnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang salah? Menyerupai apapun yang ada seperti di bumi ini. Nah, lalu yang ada patung Yesus. Problemnya muncul. Kalau kita bilang Yesus itu kan tidak boleh dong, itu kan Tuhan. Oke, Tuhan yang apa? Sehingga kita bisa melihat dia dan dia berwujud. Tuhan yang mengosongkan diri kan? Tuhan yang menyangkal diri menjadi manusia. Lalu salahnya di mana? Ini problem serius. Ada yang tidak setuju sama sekali. Dan tidak boleh. Ya. Leonardo da Vinci waktu bikin, yang kita bikin pun gak tentu mirip kayak dia juga. Juga gak tahu ya. Karena Leonardo da Vinci waktu lukis Yesus sangat Itali banget. Kurang Yahudinya itu. Makanya Yesus wajahnya lebih ke barat-baratan daripada Yahudi. Ya, kental baratnya daripada sedikit unsur Asianya itu gak ada sama sekali. Ya, itu bisa dimengerti. Nah, oleh karena itu membuat patung itu menjadi masih ruang terbuka itu. Nah, pertanyaan yang menjadi menarik adalah menyembah. Jelas tidak boleh. Oke, tidak boleh menyembahnya sama sekali kan? Nah, kemudian maju lagi kita ke depan. Apakah orang Katolik menyembah patung? Kalau kita bilang pasti dia marah. Siapa yang menyembah patung? Itu hanya simbol. Nah, kalau itu simbol lalu jadi masalah. Sejauh mana simbolnya? Nah, ini kan problem serius ya. Maka duduklah dan berdebatlah dengan mereka dulu. Ya, berdiskusi. Tapi aku, di rumahku, ada patung Maria memangku Tuhan Yesus waktu turun dari kayu salib. Desur. Ya. Jadi kalau itu berdosa, itu salah. Ayah, si Gani yang salah. Karena Pak Gani yang kasih saya. Biarlah dosanya ditanggung Pak Gani ya. Ah, tapi kalau aku kunikmati patung itu. Ya, saya punya kecil soalnya. Lalu dibeliin oleh beliau itu yang gede, taruh di rumah. Jadi saya taruh pangku. Saya suka sekali pagi-pagi ngeliat patung itu. Dan saya menghayati dan merasapi bagaimana pergumulan seorang Maria. Tapi saya gak pernah nyembah patung. Ya, sehingga bagi saya jauh lebih merdeka. Kalau Kristus lalu kita ekuivalenkan dengan Tuhan, lalu apa artinya dia menyongsongkan diri dan memakai rupa seorang manusia. Toh yang kita lukis dia dalam rupa manusia, bukan dia dalam keilahian surgawi sana. Dan tidak menyembah. Nah, orang Katolik di waktu lampau memang ada yang mistisisme. Waktu mistisisme hidup, gereja belum ada namanya Katolik, masih gabung semua. Itu memang menyembah patung ada unsur itu. Nangkap ya. Nah, tapi histori ini kan bergerak terus. Nah, ini mana nih penggalannya sekarang nih? Nah, sekarang Katolik harus diperhatikan minimum dalam tiga. Pertama yang tradisional, yang masih kental dengan agak mistisisme. Yang kedua yang moderat, yang sudah gak percaya itu walaupun itu ada. Mereka sudah tidak percaya Bunda Maria, perantara surga. Enggak lagi. Tapi mereka, Mariologi tidak apa-apa. Itu kekayaan gereja dianggap. Ya. Dan yang ketiga, yang karismatik. Sehingga Katolik karismatik udah gak mau yang begitu-begituan. Patung-patungan gitu kan. Nah, itu mereka pinggirkan. Tapi tiga-tiga Katolik. Nah, sekarang bicara Katolik yang mana? Kan gitu dulu kan? Sehingga kita bedah case-case. Sehingga saya juga tidak bisa menjawab secara langsung. Karena saya mencermati dan saya berdiskusi dengan banyak romo. Dan menurut saya banyak pendeta kurang fair memberikan penilaian pada Katolik. Jangan Katolik yang kamu kenal aja dong. Loh, ini juga Katolik, ini juga Katolik. Yang mana nih? Orang Protestan pun sama. Ya. Apa bedanya kamu mendewa-dewakan minyak urapan? Lalu bawa-bawa minyak, mobil digosok minyak. Supaya gak mogok. Salah, bawa ke bengkel. Kan gitu. Yang benar saja. Kau buka toko, kau taruh itu. Apa bedanya? Kau marahi patung orang. Patung kau bilang berhala. Ini apa gak berhala ini? Tiap kali buka toko. Maka di Glodok itu sekarang kalau kalian beli TV atau apa, coba. Set, agak licin itu. Minyak itu. Sudah banyak yang pakai itu. Loh, itu serius saya. Jadi mereka ganti dari Gunung Kawi dulu dapat ini, itu sekarang pakai minyak. Apa bukan kejahatan kalau kamu ada anak sakit lalu kasih perjamuan kudus supaya sembuh? Yang lebih gila lagi ada satu orang, aduh saya betul-betul agak marah tuh deh waktu nonton TV. Anjingnya sakit dikasih makan roti perjamuan sama minum anggur perjamuan, sembuh saudara-saudara. Ampun. Sampai ku bilang, "Oh, kalau gitu berarti pendeta yang ngasih ini pun mirip anjing rupanya." Sampai bisa kemestrinya sama. Gila sekali ya. Penghinaan itu. Nah, jadi kalau kita bicara mistisisme agak luas. Ya, bukan saya tidak punya jawab, tapi pertanyaan kamu apa, arah kemana spesifikasinya mesti clear. Saya bergaul dan berdiskusi. Ya, sehingga saya selalu untuk mau hati-hati lihat pikirannya satu-satu dulu. Karena tiap orang memang punya latar belakang dan penilaian. Nah, maka Kristus Yesus, apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Tapi apakah dia manusia? Ya. Jadi kalau orang bikin patung dia, patung Tuhan apa patung manusia? Tuhan yang jadi manusia kan? Bukan patung Tuhan kan? Kan bolak-balik kan kita kalau debat panjang masih. Tapi pertanyaan kedua, untuk apa kau bikin itu? Saya ngeliat Desoro, saya bukan ngeliat Yesus, saya gak yakin wajah Yesus begitu. Saya gak yakin juga wajah Maria begitu. Karena Maria anggun sekali tuh. Cantik setengah mati. Waktu dia memangku Yesus. Terlalu keren. Dan gambaran Yesus pun, ya namanya pahatannya. Dan memang seni dari pembuatnya ini memang menjadi sangat indah sekali. ya. Jadi kalau kita ngeliat di situ dan saya berpikir selalu, saya cuma ingat penderitaan Maria. Jadi yang kerja di otak saya adalah memori saya. Ketika Maria melahirkan Yesus, buron ke Mesir, berkeringat darah dia lari. Itu lahirnya ya. Waktu Yesus pelayanan, dia penuh dengan kebingungan. Perkawinan di Kana, sebelumnya waktu umur 12 tahun. Kemana kau nak? Aku ke rumah bapakku. Kenapa kalian cari-cari? Bapaknya Yusuf bingung kan? Lalu aku ini dianggap apa? Maria menyimpan itu dalam hatinya. Nangkap maksudnya. Tapi mereka juga ngerti status ini. Betapa beratnya memainkan dua peran. Sampai lupa dia sebagai ibu, tolong anggur mereka udah habis. Gune bukan meter. Gune perempuan. Waktuku belum tiba. Apa urusanmu dengan aku? Saatku belum tiba. Artinya begitu wilayah adi kodrati itu, ilahi itu. Maria gak boleh ngomong. Tapi sebagai anak, Yesus tolong ambil kursinya bawa kemari. Dia boleh ngomong itu. Bayangkanlah Maria sulitnya. Akhirnya kemudian Yesus mati. Maria di situ melihat, ibu ini anakmu. Aduh nangis dia. Saya melihat Maria dan saya hancur. Dan saya bertanya dalam batin saya. Begitu dekatnya Maria dengan Yesus. Melahirkan dalam derita. Hidup dalam derita. Mengantar Yesus dalam derita. Apakah Maria wanita malang? No. Dia wanita paling bahagia. Bisa merasakan, dirasakan Kristus begitu dekatnya. Close. Kita lain ya. Justru kalau menderita rasa gak enak. Saya pikir-pikir Tuhan saya jauh banget ya. Jadi saya suka duduk itu dan merenung berpikir. Ya. Dan saya kan keberatan kalau disebut menyimpan berhala. Nangkap ya. Paling tidak ini pertanggungjawaban teologi saya. Tetapi kamu harus ngerti juga ya. Gereja itu kan ada beberapa aliran. Jadi ada yang bilang itu berhala. Ya. Nah inilah kemudian akhirnya terjadi debat gereja yang tidak berhenti-berhentinya. Karena dua-dua kurang duduk untuk prasoposisi sama-sama. Apa sih maksudnya? Ya, itu penting juga. Sehingga berdiskusi itu jadi bisa lebih nyambung. Banyak orang Katolik sudah tidak tahu Maria pengantar itu sudah tidak terlalu. Ya, tetapi doa itu kan ada tertulis itu kan. Itu masih ada di Katolik. Organisasi Katolik hebat. Kita boleh pandangan teologinya kadang beda, tapi organisasinya satu. Kalau Protestan kan beda dikit aja. Kadang-kadang teologi gak beda pun bisa begitu protes-protesan terus kan. Namanya juga Protestan. Belum ngomong udah diprotes. Protestan. Gitu. Makanya penting juga ya. Maka Katolik bilang, dasar Protestan, tukang protes. Protestan bilang, no, aku bukan tukang protes, aku Protestamen. Udah, Protestamen maksudnya pro perjanjian lama, Old and New Testament. Gila juga deh itu berdua ya. Capek itu kelahi. Saya dekat dengan direktur KWI Jakarta ya, Komisi Wali Gereja yang di Katolik. Jadi kita KWI, jadi suka ngobrol-ngobrol juga. Saya sering ceramah sama Romo, dan kita diskusi. Saya mungkin salah satu pendeta yang beruntung ya, di jalur pemahaman teologi saya yang reform. Saya dekat dengan banyak pastor. Dan ternyata, saya juga bersyukur banyak pastor menikmati khotbah saya. Wawikman, apa kabar? Saya suka dengar you di RPK. Good, gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang gak good juga sih. Ya kalau pas lagi gak ngepas gitu. Tapi ya saya juga ngerti. Mana mungkin kemudian semua bisa jadi sama. Tapi waktu kita bicara perubahan, kita bicara republik, bagaimana maju? Langsung kita senada. Jadi ada bagian-bagian yang kita mesti belajar ya. Good. Ada lagi sebelah kiri? Kayaknya yang kanan aja yang ke sorga ya. Kiri agak berat sepertinya. Ada satu lagi terakhir. Oke. Baik, kalau memang gak ada saudara yang kekasih, saya berharap tanamkan pada diri kalian, khususnya anak-anak muda ya, demi Tuhan yang hidup. Mulai dari sekarang katakanlah kepada dirimu, kemana sebetulnya arah hidupmu? Apa yang akan kau lakukan dalam hidupmu? Kau mau cari kerja? Maafkan saya, pengikut setan pun cari kerja. Kau bermimpi mau punya rumah dan punya mobil, pengikut setan pun begitu. Apa hebatmu? Maka yang muda-muda, katakan pada jiwamu, hidupku adalah abdi Tuhanku. Menciptakan perubahan di dalam sepanjang sejarah zaman. Maka seluruh akal budiku akan kupersembahkan kepadanya. Maka pekerjaan bukan untuk cari uangnya, tapi pekerjaan adalah pengabdian mulianya. Maka engkau akan bekerja sebagai orang yang brilian, belajar mati-matian sesuai dengan kapasitas otak yang Tuhan beri. Energi yang kuat, jangan cengeng. Dan jujur, tanggung jawab. Sehingga dengan demikian engkau menjadi kesaksian. Bahwa kalau Tuhan memberkatimu lewat itu, seperti janjinya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. semua akan ditambahkan bagimu. Ah, itu urusan Tuhan lah itu. Urusanmu menjadi pekerja yang bagus. Dengan begitu kau melakukan satu reformasi di dalam sistem nilai kerja sekarang, di mana orang kerja melulu adalah untuk uang, materialistis. Sehingga orang mudah menjadi bajing loncat. Tidak ada lagi loyalty. Itu menjadi barang susah. Kristen tunjukkan kelas. Ini Kristen. Berkelas. Ya, sehingga sama kita kerja dengan orang, tapi semangat yang berbeda. Tujuan orang dunia kerja adalah uang. Tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan, Tuhan beri kita uang, terserah Tuhan. Mau kasih rezeki berapa, itu urusan dia. Ya, tapi layani dia baik-baik. Saya berani berdiri dan bicara. Kita ada mobil, beli. Semua kalau saya cerita, saya juga gak ngerti tuh bagaimana tuh punya semua. Karena kalau secara income, it's not my money. Ya, ada saja kadang, Pak gini ya, Pak gini, Pak gini, Pak lagi diberkati Tuhan, Pak saya mau memberkati Bapak. Ya, itu semua apa? Ya, ayah, kita ada kebutuhan, selalu cocok, cocok, cocok. Tapi jangan bilang begini ya, aduh Pak saya pengen kayak Bapak dong Pak, pas butuh ada dapat, pas butuh jadi cocok terus Pak. Saya juga gak tahu, saya juga gak bisa desain begitu. Tapi sampai sekarang jantungku gak beres-beres. Ya, klepku tetap saja problem. Oke? Jadi kalau kalian mau kira-kira deket gitu pas butuh Tuhan kasih, ya silakan ya, sakit jantung dulu ya. Yalah, bocor dulu lah klepmu itu ya. Baru kau boleh begitu. Tetapi dengan bocor klep juga jangan cengeng, jangan nangis, pelayanan. Layani Tuhanmu. Ya, maka nikmati hari-hari ya. Tuhan berkati kalian dengan cara yang unik. Tuhan berkati saya dengan cara yang unik. Tuhan kita itu luar biasa ya. Tetapi ada satu yang sama, kau dan aku harus sama-sama melayani dia. Ingat, uang bukan tujuan, tapi alat. Tujuan hidup, tujuan kerja, memuliakan Tuhan. Lakukan reformasi di era yang materialistis ini. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan, biar Engkau menyempurnakan dalam belas kasihan-Mu. Terus tolong pimpin kami di kehidupan, berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kami belajar dari Elia, biar itu menginspirasi kami, mengabdikan diri sebagai gereja-Mu, melayani mereformasi zaman ini, sehingga kehadiran kami boleh jadi dupa harum untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa terus untuk generasi muda. Anak-anak yang ada di tempat ini. Tuhan taruh mereka di sini mendengar firman itu. Perbarui hati dan pikiran mereka. Sehingga ketika mereka memandang studi. Sekarang akan datang pekerjaan. Bukan lagi sekedar bagaimana mendapatkan uang. Tetapi betul-betul bagaimana bersaksi tentang Tuhan lewat pekerjaannya. Supaya mereka berpacu dan keras kepada diri. Membentuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Dan kami percaya. Urusan hidup kami Tuhan akan peliharakan. Jadikan anak-anakmu pekerja yang cerdas. Jadikan anak-anakmu pekerja yang rajin. Jadikan anak-anakmu pekerja yang bertanggung jawab. Jadikan anak-anakmu pekerja yang bisa dipercaya. Jadikan anak-anakmu pekerja-pekerja yang tahan banting. Jadikan anak-anakmu pekerja yang jujur. Dan tahu menempatkan diri berbudi manis. Sehingga dimanapun mereka pekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami tahu. Ketika Tuhan melimpahi mereka dengan berkat, ingatkan anak-anak kami, berkat hanyalah alat untuk lagi terus melayani dan melayani dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan hidup kami, gereja-Mu, berkati sertai dalam belas kasihan-Mu. Jadikan kami peka, mengerti kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu, tidak bengkok ke kiri dan ke kanan. Dan kami berdoa, murnikan gereja-Mu, lebih lagi hamba-Mu. Tuhan terus tolong tuntun pimpin, ajar kebenaran. Biar Engkau membantu dan menolong terus hamba-Mu ini berjalan di jalan-Mu. Jikalau ada yang salah, Tuhan tampar, bermurah hatilah untuk memukul. Supaya kami terluka, namun jangan biarkan kami lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, ajar kami di tiap langkah. Murnikan hati, murnikan motivasi kami. Kami lemah, tapi kami tahu belas kasihan-Mu. Lebih dari cukup memelihara hari-hari kami. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati semua kami sebagai gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan seluruh rencana kerja, program kerja dari majelis jemaat ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga retreat untuk November ini. Biarlah semuanya boleh berjalan jadi berkat untuk hormat nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.